yang pelajari ayat berapa? Ayat 14 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khalaqakum atwara. Wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا Kita tuntaskan dulu ya sampai 18. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allama al-Qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad subhanaka wa inna lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma. Kita masuk ke ayat 15. Di sini Nuh alaihissalam setelah mengajak kaumnya untuk beristighfar kepada Al-Ghaffar dan menjelaskan benefit atau keuntungan-keuntungan beristighfar, maka diajaklah kaumnya untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala lewat keagungan-keagungannya. Di antaranya adalah diciptakannya manusia dalam beberapa proses tahapan kejadian, mulai dari sebelum rahim, di dalam rahim, sampai kemudian di luar rahimnya. Jadi manusia di sini diperingatkan oleh Allah untuk melihat dirinya sendiri agar dia mengenal siapa dirinya, sehingga kemudian dari situ dia bisa mengenal siapa Tuhannya. Ini proses penanaman tauhid berdasarkan kurikulum Nuh alaihissalam. Kalau mau dilihat tahapan-tahapannya, bagi siapa ingin menanamkan akidah pada suaminya, pada istrinya, pada tetangganya, pada keluarga besarnya, pada umat, ini juga merupakan satu metodologi yang sangat bagus tentunya untuk digunakan. Inilah tahapan-tahapannya mencermati kaum yang musyrik itu. Selanjutnya, Nuh alaihissalam kemudian mengajak manusia untuk memperhatikan bagaimana tujuh lapis langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertingkat, berlapis. alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan? Jadi alam taraw di sini ada istifham, ada semacam tekanan agar mereka memperhatikan, agar mereka memahami. Alam taraw kaifa khalaqallahu, bagaimana Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan tanpa contoh. Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan tanpa contoh. Apa yang Allah ciptakan di sini yang hendak Allah perlihatkan adalah sabak tujuh samawat, langit tibakan yang bertingkat-tingkat. Jadi kita diminta untuk melihat bagaimana langit. Yang menarik di sini sebelum kita masuk kepada detail-detail langit adalah bahwa siapapun akan bisa melihat langit dimanapun dia berada, dan siapapun pasti akan terkagum-kagum dengan langit itu, dan siapapun pasti akan tertunduk ketika melihat langit seandainya dia punya akal, seandainya dia mau menggunakan pendengarannya lalu dia olah oleh akalnya. Laukunna nasma al-naqil makunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami, kata yang sedang disiksa di neraka nih, ada bocoran begini, seandainya dulu waktu kami masih hidup di dunia mau dengar dan mau gunakan akal, pastilah kami bukan menjadi penghuni neraka sa'ir ini. Makunna fi ashabis sa'ir. Jadi apa yang menyebabkan mereka masuk neraka adalah karena tidak mau dengar dan tidak menggunakan akal. Kalian di sini pasti datang untuk mendengar, tapi jangan masuk kanan keluar kanan lagi gitu. Kalau keluar kanan masuk kiri masih nempel dikit lah ya. Kalau keluarnya lewat kanan lagi, betul-betul mental itu. Terlalu. Jadi jangan cuma mendengar kalau lagi ngaji itu. Laukunna nasma au naqil. Andai dulu kami mau mendengar dan mau menggunakan akal kami, nah, makunna fi ashabis sa'ir. Nah disinilah bagaimana kita menempatkan pendengaran dan akal kita ini, agar kita tidak termasuk golongan yang masuk neraka sa'ir. Kita diminta untuk melihat langit. Tentu bukan cuma untuk melihat saja, yang berperhatikan pakai otakmu gitu. Memperhatikan pakai akal, alam taro. Ini apa namanya? Mata, mata biologis. Ada mata lain nggak? Mata hati itu yang mana? So tahu. Mata hati itu yang mana kira-kira? Apa bedanya melihat dengan memandang? Bermata tapi tak melihat, melihat tapi tak memandang, memandang tapi tak berakal, berakal tapi tak beriman gitu. Sebetulnya tahapan-tahapannya itu seperti itu. Ada orang bermata tapi tak melihat, ini manusia jenis apa? bermata tapi tak melihat. Ini jenis belalang. Namanya melek walang bahasa Inggrisnya. Tau melek walang? Melek walang itu kayak belalang, punya mata tapi tak melihat. Di sini alam taro melihat tentu bukan cuma dengan mata biologis, tetapi juga dengan akal pikiran. Perpaduan keduanya akan melahirkan yang namanya keyakinan. Sebetulnya sumber ilmu itu mendengar. Nah, kita sudah diperdengarkan. Ilmu ini akan menyembuhkan keyakinan kalau sudah difikirkan. Betul ya? Jadi setelah didengar lalu diolah dengan akal pikiran menjadi sebuah keyakinan. Tapi keyakinan belum tentu sampai pada tingkat belief yang namanya iman itu. Memang proses menurunkan iman dari mulut, dari telinga ke mata, ke akal, jadi keyakinan masuk ke dalam hati, diikrarkan oleh lisan, ini membutuhkan satu proses. Sebuah proses yang tidak mudah. Jadi mendengar, kemudian diyakinkan kesaksiannya dengan melihat, setelah itu dipikirkan lagi, lalu masuklah ke dalam hati menjadi sebuah keyakinan, kemudian diikrarkan, dideklarasikan dalam bentuk ucapan. Amantu billah, misalnya. Aku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini manusia diperlihatkan 7 lapis langitnya. 7 lapis langit. Sebelum saya jauh-jauh, saya mau nanya dulu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apa sih fungsi langit yang Anda rasakan? Coba jelaskan kepada saya. Jelaskan fungsi langit yang Anda rasakan langsung deh. Dan Anda puas mengatakan itu. Jangan pakai kiasan ya. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Jangan kiasan. Yang Anda itu puas mengatakannya. Padahal tiap hari ngelihat, disuruh ngomong fungsinya susah banget. Saya mau dengar aja. Ya, jangan terlalu tinggi, takutnya saya nggak paham. Yang konkret-konkret aja, apa sih fungsi langit buat kehidupan kita? Ini buat laki-laki satu, bantuin. Tommy situ aja. Kamu tugasnya di sini. Menjaga keseimbangan alam. Yang keras. Menjaga keseimbangan alam. Tuh kan kalau disuruh ngomong ilmiah agak pelan, marahin suami agak kenceng, kalau negor aja kenceng banget. Enggak marahin suami. Menjaga keseimbangan alam. Dan kalau saya mau. Oke, keseimbangan saja. Di mana keseimbangannya? Menjaga keseimbangan alam yang mana? Dengar, bukan lu yang ngajak bicara. Iya, kan benda-benda tempat menaungnya benda-benda langit, alam jagat raya itu. Iya, tempat terus, bernaungnya. Terus benda-benda langit gitu ya. Nah, terus tempat manusia merasakan ketakjuban ciptaan Allah. Entar dulu, bernaungnya benda-benda langit itu saya masih belum paham loh, terus terang. Dia jelasin dong. Yang ya bulan, ya planet-planet semua. Oh, gitu. Kan jadi serasi kalau enggak ada langit gimana? Yang saya tahu sih itu hiasan ya bagi langit kalau di Quran ya. Jadi langit itu dihiasi dengan bintang-bintang itu, tapi boleh lah ya, jadi dinaungi gitu ya. Ya, itu deh. Iya, gitu. Oke, sekarang bapak-bapak tolong bantu saya. Yang benar, ibu tadi betul. Ibu tadi orang Jawa ya? Orang Belanda. Oh, Jawa Sunda janda berarti ya. Bapak-bapak coba bantu saya. Apa sih fungsi langit yang Anda rasakan? Menurunkan hujan, Ustaz. Iya. Wa anzala minas samai ma'an. Ya. Diturunkanlah hujan dari langit. Bagus. Sekarang saya mau nanya pertanyaan kedua. Langit itu apa sih? Ada yang pernah melihat langit? Kullu ma ya'lu fa huwa sama'un. Semua yang tinggi itu namanya langit. Tapi kalau dia agak rendah namanya langit-langit. Kalau tinggi tak terjangkau namanya langit. Ambilkan bulan bu. Ambilkan bulan bu. Yang selalu bersinar. Pasti guru TK yang bisa nurusin. Jadi kullu ma ya'lu fa huwa sama'un. Semua yang tinggi itu adalah langit. Tetapi secara barangkali ilmu astronomi, ternyata betul lapisan-lapisan atmosfer itu adalah 7 lapis. Saya belum berbicara tentang malaikat-malaikat yang ada di setiap langit, penghuni-penghuninya. Wa futihati sama'u fakanat abwaban. Kalau disingkap bentuk langit itu kepada kita, maka kita akan dapati ternyata langit itu berpintu-pintu. Percaya enggak? Ya percaya enggak percaya sih. Ya diantaranya pintu langit untuk naik ke langit di mana? Kalau ada yang mau ke langit lewat mana? Lewat Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa sana. Iya. Lewat situ kan Nabi Muhammad Mi'raj. Iya. Nabi Isa diangkat dari mana? Dari situ juga pintunya. Makanya salatnya mukmin itu atau mi'rajnya mukmin itu adalah salat. Waktu kita salat itu berarti kita lagi mi'raj sebetulnya. Naik ke langit ruh kita itu. Makanya perintah salat pun dari mi'raj. Artinya kalau kita enggak punya kecintaan kepada Al-Aqsa, kepada Baitul Maqdis, kemungkinan salatnya enggak mi'raj. Kenapa Rasulullah SAW enggak menerima salatnya itu dari langitnya Masjidil Haram? Harus lewat sana, itu pintunya. Ini dogmanya saya bicara. Tapi kalau kita bicara lapisan-lapisan atmosfer, saya pikir saya enggak bisa bukain lah ya. Ini sudah sering lihat dan pernah belajar tentang 7 lapis langit ini. Nah, perdebatannya apakah atmosfer yang kita pahami? Lapisan pertama namanya? Atmosfer terus? Hah? Stratosfer terus? Ionosfer, iya. Terus? Lupa ya? Lupa, enggak lulus kali dulu ya? Hah? Bolos ya? Konon, ini handphone ini, Anda bisa berkomunikasi, itu dipantulkannya dari ionosfer. Dari operator sampai ke handphone Anda tuh dipentokin ke situ tuh. Jadi banyak sekali lah fungsi-fungsi daripada lapisan-lapisan langit ini semua. Konon seandainya dari 7 sinar matahari itu semua kena kulit kita, mati kita semua. untung disaring oleh lapisan-lapisan atmosfer itu. Karena ada sinar ke-6 dan sinar ke-7 dan gradasi di antara keduanya. Ada sinar gamma. Seandainya juga tidak ada ozon, apa ozon yang sekarang sudah bolong itu ya, sebagai penyaring untuk sinar-sinar yang berbahaya bagi kita, maka matilah semua jaringan di muka bumi ini. Di antaranya yang merusak ozon sehingga saringannya kita ini bocor adalah AC yang kita pakai itu, yang dari freon itu. Tapi kita udah gak bisa lepas dari AC kan? Berarti semakin lama atmosfer semakin rusak gak? Iya. Dan dunia semakin lama semakin hancur atau tidak? Iya. Banyak sekali fungsi-fungsi. Andai asteroid besar, asteroid tahu kan itu nama artis kan, asteroid. Ya. Asteroid nama artis kan? Hah? Batu-batu besar di angkasa raya itu kalau enggak digesek oleh lapisan-lapisan atmosfer itu yang kadang-kadang besarnya bisa ratusan kali lipat daripada bumi, lalu menghantam bumi, apa jadinya kita? Habislah kita semua. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu-batu besar yang kalau mungkin pernah belajar dulu, ada yang jatuh ke Arizona dan ada juga jatuh di Laut Bantaing Sulawesi Selatan yang mendentum besar seperti bom. Seandainya semua batu itu nimpukin kita di langit, tidak ada yang menggeseknya sehingga kemudian terpecah belah dan menjadi kepingan-kepingan kecil, apa jadinya kita? Mati. Habislah kita semua. Begitu juga dengan semua keajaiban-keajaiban langit, seandainya dibiarkan yang turun salju itu bukanlah seperti kapas-kapas yang indah itu, tetapi turunnya es balok. Turunnya juga enggak kotak-kotak kayak gitu, tapi lancip-lancip gitu. Seperti stalaktit atau stalagmit gitu. Apa jadinya dengan kita kira-kira? Ya kalau dilihat teorinya kan, kalau air turun tiba-tiba kemudian mengkristal, kira-kira mestinya bentuknya gimana? Iya, itu nimpukin kepala kita, kira-kira gimana jadinya? Mati semua. Siapa yang mengendalikan ini semua? Kenapa awan tidak boleh lebih rendah dari 1000 kaki dari permukaan tanah? Semua aturan-aturan ajaib ini, mulai dari angin yang menghembus, yang menggiring kumpulan-kumpulan uap yang sudah diserap dari air laut. Dan kenapa yang diserap dari air laut itu adalah kulit permukaannya? Dan andai Allah tidak siapkan di bawah kulit permukaan laut itu kimia-kimia yang dibutuhkan oleh tanah, lalu kemudian diproses, dimasaknya itu di atas, diolahnya, di blend di atas, diolah lagi dengan semua kerumitannya di langit itu, maka entah apa jadinya. Bersyukur enggak dengan penciptaan langit kira-kira? Bersyukur enggak? Terus kalau kita ngelihat langit, rasanya bagaimana posisi kita? Kecil enggak kita semua ini? Ya, sangat kecil, sangat kerdil. Ngomong-ngomong, bahan bakunya langit apa sih? Dari apa langit diciptakan? Hah? Bahan baku langit sama bumi awalnya sama enggak? Sama. Iya. Di ilmu di dunia kan baru mengenal teori Big Bang aja kan? Ya, Big Bang bam, meledak. Nah ini jadi bumi, ini jadi langit. Ya dari hidrogen. Sama-sama dari hidrogen tuh yang ini jadi bumi, yang ini jadi langit. Itu kalau mau difikirkan satu-satu. Prosesnya juga bagaimana Allah menciptakan bumi dulu dibuat tapi belum sempurna, kemudian naik ke langit-langit diciptakan lalu sempurna, baru turun ke bumi lagi dalam dua masa disempurnakan. Dua masa, dua masa, dua masa. Jadi enam masa. Proses penciptaannya itu. Ilmiah sampai sekarang belum tuntas. Mungkin sampai kiamat manusia belum tahu semuanya. Apa yang terjadi sesungguhnya di jagat raya sana. Bahkan di malam hari, was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saaqit. Di atas itu ada bintang yang fungsinya nyapu. An-najmus saaqit. Jadi ada namanya black hole, lubang hitam. Sebetulnya itu bukan lubang hitam, tapi dia planet, salah satu planet, tapi tidak punya cahaya, tidak mendapatkan pantulan sinar dari matahari. Allah alam besok dia muter kerjanya itu. Jadi dianggap sebagai cleaning service-nya langit itu. Itu baru satu peristiwa planet. Kalau kita mau pelajari lagi lebih jauh, ya kuliah aja S3 situ di bidang astronomi. Ada banyak kejadian luar biasa. Tapi setelah sedikit cerita dari saya yang bodoh ini, kira-kira setelah mengenal langit gitu, setelah memperhatikan langit, apa yang tumbuh di dalam hati kita? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, itu matahari pernah kedip enggak waktu siang? Pernah ngeliat matahari kedip sebentar gitu, siang-siang? Enggak ya? Maksud saya begini, itu sinar matahari itu ya yang membuat kita bisa melihat ya yang berada di langit sana itu. Sana kita melek nih malam-malam, lalu gak ada cahaya, bisa ngeliat gak kita? Gelap. Bawa mobil nih malam-malam gak ada cahaya, gak pakai lampu, apa jadinya? Nabrak. Jadi bersyukur gak ada langit dengan semua hiasannya. Bersyukur. Itu orang di tengah laut, kalau kehilangan kompas atau kompasnya mati, ya, tiba-tiba perahunya ditabrak oleh bajak laut, lalu dia kemudian naik di atas lehernya ikan lumba-lumba, lalu menemukan lumba-lumba nanya, mau kemana bang? Gitu. Mau kemana mbak? Gitu kan. Nah terus Anda kan gak tahu arahnya kecuali melihat apa di atas untuk menentukan arah mata angin. Anda melihat apa di malam hari? Bintang. Iya. Dari arah bintang lah Anda kemudian, katakanlah ini gojeknya laut gitu kan, balik-balik mas belok kanan gitu. Andai para musafir di padang pasir yang tidak melihat tepian kota, ketika di malam hari tidak disiapkan bintang di langit, atau background langit kemudian tidak membuat bintang itu kontras, kira-kira bagaimana para musafir di malam hari di padang pasir itu? Saya cuma ingin sedikit menggambarkan dengan semua kebodohan saya, kira-kira banyak gak yang kita rasakan dari langit itu? Banyak. Sebetulnya Anda lebih tahu, tapi tadi tawadhu enggak ngomong gitu kan. Emang ngerjain gue aja gitu, suruh ngomong sendiri gitu. Nah, sekarang kita sudah merasakan alam tarau Kaifa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa. Yang diperintahkan kepada kita di ayat ini adalah bagaimana memikirkan tentang Allah sebagai pencipta. Nah, ya, perhatikan kata-kata khalaqa di sini. Allah meminta kita untuk berpikir, memperhatikan Dia sebagai Al-Khaliq. Ada yang bisa menciptakan langit atau seperti langit? Yang langit-langit yang seperti langit? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menciptakan plafon atau langit-langit. Semerjil basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasian wahuwa hasir. Kalau kamu lihat langit yang sempurna, yang tidak ada retakannya itu, maka kamu pasti akan kagum pada penciptanya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Ini kalau untuk anak TK ya. Tapi ini bisa dibawa untuk menanamkan tauhid kepada anak-anak. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, pelukismu, siapa pelukis pelangi? Dikatanya Agung, katanya gitu. Pelukismu Agung. Jadi siapakah pelukis pelangi pertama? Agung, gitu. Merasakan keagungan Allah sang pencipta lewat memperhatikan. Ini sesuatu yang menarik. Ya kalau kita mau, coba sekali-kali nanti ya romantis dikit lah gitu ya. Saya pernah misalnya di satu bukit gunung sampai di atas puncak kemudian berbaring. Ya, malam penuh bintang pada saat itu. Di kiri kanan saya pohon pinus gitu kan. Ya, suasananya sangat tentram malam hari itu, udaranya pun sejuk gitu ya. Adalah sepoi-sepoi angin sedikit menerpa pohon pinus. Jadi terasa sepertinya ada komposer yang memainkan sebuah musik yang dibuat dari hembusan angin yang menerpa daun-daun pinus itu. Nah, pada saat itu memperhatikan bintang ke bintang di langit satu persatu sambil memikirkan Allahu Akbar. Kita melangkah kemudian ke ayat 16. Wa ja'alal qamara, pada malam hari itu kita melihat bulan. Dan bulan padanya ada nur, ada cahaya yang lembut. Tiba-tiba kita terbayang di waktu siang, gimana kalau siang-siang saya tidur kayak gini ya, menggelepar di rumput, ngelihat langit gitu. Kira-kira bisa berapa menit saya menatap matahari kalau siang-siang? Nah, 2 menit aja mungkin retina mata saya sudah penuh dengan partikel cahaya, sehingga karena sudah penuh, gak bisa menampung lagi, saya kayak orang buta setelah itu. Ya, itulah karenanya kenapa untuk bulan digunakan kata nur, untuk matahari syams digunakan kata surajan. Di ayat lain disebutkan kata dhulu'an. Jadi nur tidak dilekatkan kepada matahari. Jadi nur syams itu salah. Jadi kalau bikin nama buat anak jangan bilang Nur Syamsi. Maksudnya apa? Cahaya matahari gitu. Salah sebetulnya. Yang betul adalah sinar matahari. Karena kata cahaya cenderung lembut dan itu lebih tepat dilekatkan pada kata bulan. Nah, ini hiasan lain yang Allah perlihatkan untuk memperindah rasa kagum kita kepada sang pencipta. Dan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan dan matahari di sini. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa sirajan. Di sini Allah menjelaskan kepada kita tentang adanya benda lain di langit. Dan Allah menciptakan padanya bulan, fihinna. Kata-kata fihinna, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kira-kira literalnya adalah di dalamnya. Kita ini yang sekarang ini di bumi, mana yang benar? Di atas bumi atau di dalam bumi? Mana yang paling benar? Kita ini sekarang ini yang berada di masjid ini, kalau yang paling tepat, fil ardi, di dalam bumi atau alal ardi? Gak apa-apa lah, ini bikin bingung dikit. Ya? Alal ard. Fil ard. Tapi dua-duanya ada di Quran. Kadang disebutkan di atas bumi, kadang di dalam bumi. Maunya yang mana? Kenapa disebut di dalam bumi? Mungkin karena oksigen yang ada di sekitar bumi ini bagian daripada bumi itu, sehingga kita berada di dalamnya. Tapi ketika digambarkan bahwa kita sedang menapak di atas tanah, berarti kita di atas bumi. Wallahu a'lam bishawab. Namun di ayat ini, wa ja'ala al-qamara, dan menjadikan bulan, bukan menciptakan bulan. Kalau khalaqa menciptakan, kalau ja'ala menjadikan bulan. Nah, ini menarik nih. Allah tidak memperlihatkan bulan sebagai sebuah ciptaan dari awal, tapi dia digambarkan di sini Allah menjadikannya. Yang tadinya sudah ada bulan, tapi bukan bulannya yang menjadi tekanan utama, tetapi fihinna nuran, adanya cahaya, dijadikannya cahaya pada si bulan. Mana bulan? Ada nggak di sini bulan? Nggak ada. Bui-bui bulan. Jadi yang sedang Allah perlihatkan kepada kita di ayat ini adalah waja'ala, dan menjadikan al-qamara bagi bulan, apa itu? Fihinna. Yang ada di dalam langit itu nuran, ada cahayanya. Jadi yang Allah ingin gambarkan di sini bukan penciptaan bulannya, tetapi cahayanya. Makanya sampai sini kalau jadi pujangga yang cerdas dikit lah gitu. Jangan jadi pujangga itu error. Wahai bulan sang bidadari malamku, sampaikanlah rinduku padanya. Pret. Gak cocok. Kalau bulan bisa ngomong, gitu ya. Dia bilang apa? Saya lupa juga tuh gimana redaksinya. Saya cuma hafal cuplikan-cuplikan doang. Karena suara saya tuh kadang-kadang aja bagus. Banyak kan enggaknya. Jadi kalau saya nyanyi semua pada tetapkan bagus sekali, tapi dia bilang lebih bagus lagi jangan gitu. Itu yang kedua biasanya saya dengerin gitu. Baik. Jadi ketika berbicara tentang bulan di sini, Allah sedang tidak berbicara tentang penciptaannya, tetapi bagaimana proses Allah menjadikan cahaya, menjadikan cahaya pada bulan yang ada di dalam langit. Fihinna. Jadi kalau mau tadabur itu perkata gitu. Bagaimana Proses Allah menjadikan cahaya, bukan menciptakan cahaya, menjadikan cahaya bagi si bulan yang ada di antara langit itu atau di dalam langit itu. Sudah? Faham? Waja'ala syamsa, dan menjadikan pada matahari itu apaan? Sirajan, pelita. Ini ada banyak sekali istilah-istilah dari ahli tafsir. Apa bedanya sekarang Ustaz sirajan dengan nuran? Saya ingin bacakan tafsir supaya agak lebih detail. Waja'ala al-qamara fihinna nuran ay waja'ala subhanahu biqudratihi al-qamar fis sama'i dunya nuran lil ardi wa man fiha. Di malam hari Allah jadikanlah cahaya lembutnya bulan menjadi temaram. Temaram itu apa ya? Kalau redup kayaknya konotasinya kurang romantik gitu. Cahaya rembulan itu apa bahasanya? Hah? Kalau redup kan kayaknya kayak mau mati gitu kan? Ini enggak ini, jadi remang-remang romantis gitu lah kira-kira. Ya gak paham lah gue. Maksudnya adalah istimewanya pada masing-masing bentuk partikel cahaya ini, antara partikel cahayanya si bulan dengan si matahari ini beda fungsinya juga. Bukan cuma mungkin beda secara fisikanya, tetapi juga beda fungsinya. Memang bulan bisa memecah kegelapan di malam hari, tapi tidak seterang matahari di waktu siang. Jadi sirajan di sini digambarkan saya mulai dari nuran. Waja'ala subhanahu biqudrati al-qamar fis sama'id dunya nuran lil ardi wa man fiha. Wa inna ma qala fihinna ma'annahu fis sama'id dunya li'annaha muhatatun bisairi samawat fama fiha yakunu ka'annahu fil kul aw li'anna kulla wahidatin minha syafafah fayara al kul ka'annahu sama'un wahidah fasagu ayyu qala fihinna. Jadi kenapa diungkapkannya di sini bulan itu di dalamnya? Tentu menjelaskan karena bulan ini seakan-akan berada di sekelilingnya atmosfer lapisan-lapisan langit ini, sehingga disebut berada di dalamnya, yang cahayanya memberikan temaram di malam hari. Saya lanjut saja. Wa qawluhu wa ja'ala asy-syamsa sirajan ay kasiraj fi idha'atiha wa tawahhujiha wa izalati dhulmati al-lail idh sira'id as-siraj huwa al-misbahu az-zahir nuruhu alladhi yudhi'u ma hawlah. Kenapa untuk matahari digambarkan sebagai sirajan? Karena dia betul-betul merobek kegelapan, memecah kegelapan seperti lampu lentera, pelita yang terang, lighting itu. Ketika gelap dipancarkan cahayanya, maka terkalahkanlah semua kegelapan itu, dipenuhi oleh partikel-partikel cahayanya. Qala al-Alusi qawlu wa ja'ala al-qamara fihinna nuran ay munawwaran liwajhil ard fi dhulmatil lail wa ja'alu fihinna ma annahu fi indahunna wa yasamu dunya kama yuqalu Zaidun fi Baghdad wa huwa fi buqatin minha. Kata Al-Alusi tidak beda dengan apa yang digambarkan di awal. Ke Kenapa bulan dikatakan menerangi dengan kata nuran? Karena dia menerangi permukaan bumi dari kegelapan malam. Dan kenapa dikatakan di dalam langit? Sebagaimana digambarkan si Fulan berada di Baghdad, padahal dia tidak di kota Baghdad, tetapi di salah satu tempat di dekat Baghdad misalnya, atau di Badir dalam Baghdad. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, tunjukkan mana badanmu, pegang. Ini saya, tunjukkan siapa dirimu. Biasanya pegang bagian mana yang dipegang? Ini saya, enggak ya? Inilah saya. Yang dipegang apanya? Kenapa kira-kira? Coba pikirin deh. Kenapa kompak? Seluruh dunia, it's me. Coba pikirin dikit. Ini refleks. Refleks-refleks ini biasanya yang menyerahkan apa adanya. Kenapa kira-kira? Coba sekali lagi. Inilah saya, pegang. Dekat apa yang kamu pegang itu kira-kira? Nah, di dadamu atau yang di dalam dadamu. Siapapun yang penting menyiratkan yang paling penting di balik dadamu itu. Kalau kamu bilang, maaf, inilah saya dengan semua kekurangan saya. Ini saya. Kamu tahu siapa yang pecahkan kepala orang tadi di jalan sana? Bukan gue, dia ketabrak mobil. Kirain mau nyombong gitu. Jadi padahal yang kita tunjuk adalah salah satu bagian badan kita, tapi kita mengatakan inilah keseluruhan saya. Tapi menarik, yang dipegang adalah dadanya. Wa ja'ala syamsa sirajan, jadi digambarkan sebagai lentera atau pelita yang menerangi kegelapan itu. Wa ja'ala syamsa sirajan yuzilu dhulmah wa tanwinuhu litta'zim. Jadi kenapa disebutkan sirajan bukan as-siraj? Wa ja'ala syamsa as-siraj. Tanwin sirajan. Nah, ini dia untuk menambah tekanan keagungan cahaya matahari yang merupakan, atau sinar matahari, cahaya bulan, sinar matahari. Cahaya bulan, sinar matahari. Coba saya mau tanya, matahari bersinar, bulan, ulangi, bulan, matahari, jelas ya? Wa fil kalami tashbihun balighun wa li kauni siraj a'raf wa aqrab. Kenapa digambarkan di sini dengan siraj sebagai penggantinya? Karena lebih gampang dan lebih dekat untuk menggambarkan di benak manusia. Penggambaran sinar matahari itu lebih dekat penggambarannya dengan lampu itu. Lebih dekat ke situ penggambarannya. Kita nyalain lampu misalnya, tek, atau kita pencet tek. Itu kan dari dirinya sendiri ya. Kalau bulan itu kan pantulan. Jadi digambarkannya sinar matahari dengan kiasan lampu. Saya ulangi. Kenapa untuk bulan tidak digambarkan dengan kiasan benda, hanya sebuah partikel cahaya? Tetapi untuk matahari dikiaskan dalam bentuk benda yang dekat. Misalnya, kira-kira kita bisa sembunyi nggak ya, bermaksiat supaya nggak kelihatan dari matahari? Hah? Enggak. Kira-kira nih, kalau CCTV itu bisa menyadap, kadang gelap, kadang terang, ya, dan daya jangkaunya juga terbatas. Bagaimana dengan sadapan matahari itu? Berikut dengan bang gitu terang. Ini barangkali yang juga mengingatkan kita sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan di mana kita akan mendapatkan banyak sekali rahmat, banyak sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan darinya. Energi kita pada hari ini setelah memahami Allah pencipta langit dan dengan 7 lapisnya, dengan semua hiasan bulan dan mataharinya, moga-moga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu meraup banyak ampunan, yang mampu meraup banyak rahmat, banyak barakah, bahkan dibebaskan dari berbagai macam penderitaan-penderitaan hidup, dibebaskan dari ancaman-ancaman siksa api neraka. Hanya orang-orang berimanlah yang saat ini betul-betul mempersiapkan kondisi keimanan dirinya yang terbaik menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bertasbih. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan penuh berkah, penuh bahagia buat kita semua. Semoga pintu-pintu kesuksesan Allah bentangkan di bulan Ramadan tahun ini. Dan yang paling penting, saya kira jiwa-jiwa kita yang selama ini berserak, terpecah belah oleh syahwat dan emosi, sehingga kita kadang menjadi hewan, kadang menjadi setan, kadang menjadi iblis, belum utuh sepenuhnya menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan dengan iman yang kita peroleh hari ini, karena kita memperhatikan ciptaan-ciptaannya, maka bertambahlah kesiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi bulan Ramadan? Per hari ini berapa hari lagi? Nah, memang Kementerian Agama baru sidang isbat nanti tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei. Dan pemerintah juga sudah siapkan liburannya berapa hari? 7 tambah 3 hari jadi 10 hari untuk libur PNS ini. Yang tadinya berapa sampai tanggal berapa, jadi liburnya dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Iya. Hah? Gak jadi? Jadi tanggal berapa? 11, 20 sampai 19. Kok jadi liburan yang dipikirin? Persiapan Ramadannya saya kira yang paling penting. Ya, persiapan Ramadan yang paling penting untuk kita siapkan. Terutama persiapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama kita juga sedang menghadapi ancaman. Ancaman tentang Al-Quds yang sebentar lagi akan dicaplok oleh Amerika dan sekutunya, yang menancapkan kuku-kuku penjajahannya untuk membenarkan kezaliman dan penganiayaan Israel terhadap tanah suci kita semua. Jazakumullah. Karenanya ada video yang mau saya tayangkan sedikit, tapi ini audionya nggak ada ya. Kabel audio. untuk hadir dan mengajak jemaahnya, santrinya, anggotanya, pegawainya, rohnya, bertempat di Monas, Jakarta, mulai dari sholat subuh berjamaah hingga sholat Jumat berjamaah untuk sebuah tujuan suci dan demi menjaga persatuan dan kesatuan negara kita yang berdaulat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tandanya kepada semua yang hadir setelah terundang, siapapun dia, sipilkah, militerkah, birokratkah, dan tempatkah, siapapun mereka yang merasa terpanggil hatinya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemerdekaan, jangan bawa kepentingan politik apapun dalam kesempatan ini. Dan saya menunjukkan tidak boleh ada bendera selain bendera Indonesia dan bendera Palestina. Dan jangan ada kaos-kaos kecuali di situ untuk mengangkat Baitul Maqdis. Jangan rendahkan pertemuan ini, jangan rendahkan diri kita ini hanya untuk kepentingan-kepentingan sesat, terutama politik-politik praktis sesat. Jadikan ini sebagai momentum kita bersatu, kita bersaudara untuk sebuah tujuan yang besar, untuk sebuah cita-cita yang besar, dan kita coba melupakan hilang-hilang pertentangan-pertentangan kecil di antara kita yang membuat energi bangsa ini kemudian terkuras, yang membuat energi umat ini kemudian terkuras. Mari bersatu, dan saya mengundang bergabunglah. Dan saya juga berharap semoga ada 1000 Polri pasukan Asmaul Husna, 1000 TNI berpasukan Asmaul Husna. Saya mengajak juga dari kaum ibu, kaum hawa, dari anak-anak muda, juga santri-santri yang dihukum oleh para kiai dan seluruh jamaah yang bisa hadir. Saya Bakhtiar Nasir tidak punya kepentingan kecuali mudah-mudahan Allah jaga kita sebagai pribadi, keluarga kita dan bangsa ini yang mendapatkan percikan keberkahan Al-Ladhi Ba'atna Awlam yang diberkahi sekelilingnya. Indonesia sangat dinantikan setelah Allah sewajar oleh saudara-saudara kita di Baitul Maqdis untuk menjadi bagian penting membebas mereka. Sekali lagi saya mengajak dengan kerendahan hati, dengan hormat kepada siapa saja, tanpa membedakan suku, agama, golongan, bahkan pilihan-pilihan politik, siapapun calon anda, lupakan semua di sini. Inilah Indonesia kita damai, dapatkan Indonesia yang damai, Indonesia yang satu. Untuk semua cita-cita besar, kita anti menjajah di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai misalnya tanggal 11, saya sudah koordinasi dan insya Allah ini sangat dapat, karena mulai dari presiden, menteri, TNI, Polri, DPR, sampai rakyat, kita semua bersatu untuk urusan Baitul Maqdis ini. Jadi jangan takut datang. Yang kedua, kalau buat ibu-ibu di sini dan bapak-bapak itu menjadi panitia sebetulnya, panitia konsumsi dan panitia kebersihan juga keamanan. Setuju? Datang semuanya, dan ini insya Allah menjadi momentum kita untuk bersatu bersama merajut kembali kebersamaan kita. Ini semua dari saya. Kita lihat sekarang ini. Bebaskan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 adalah aksi Indonesia bersatu padu untuk bebaskan Baitul Maqdis. Adalah sebuah agenda yang jauh dari politik, bebas dari politik pilkada 2018 dan kelas di 2019. Hari makanan hati yang ikhlas pada Allah. Jadi orang ini memperjuangkan kebebasan Baitul Maqdis. Kita akan menjadi orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran, mereka-mereka yang hatinya terpaut kepada Baitul Maqdis. Walau kita berada di Indonesia, kita lah bagian yang akan diberkahi dan mendapatkan percikan keberkahan dari Allah SWT. Dan Indonesia, saat kita bersatu, bersatu padu agar mendapatkan limpah keberkahan dari Allah. Allah SWT. Datanglah pahala sekian. Khususnya di tahun 1948, jadi sudah lebih 70 tahun. Sementara pendudukan itu sudah 100 tahun, sejak tahun 1917. Terus terang, saya bicara apa adanya, Indonesia ini masih basa-basi. Saya harus tegur diri saya sendiri. Saya bilang sama tokoh-tokoh Palestina ini, mohon maafkan kami atas sikap kami yang selama ini tidak sungguh-sungguh memperjuangkan Anda. Mohon maaf. Begitu juga sikap negara selama ini. Tidak seperti awal-awalnya, bagaimana kita menawarkan undang-undang dasar, bagaimana konferensi Asia Afrika, tetapi belakangan sudah semangat. Sebetulnya terlalu berlebih kalau saya katakan begini. Amerika tidak bisa lagi dijadikan sebagai sandaran untuk menjaga perdamaian di dunia. Dan saya kira ini saat Indonesia harus berani. Indonesia harus menjadi yang terdepan menjaga perdamaian di dunia. Kita tidak punya senjata, tapi kita bisa berkorban apa saja sampai nyawa demi menjaga perdamaian di dunia. Dan ini Indonesia punya potensi itu. Hanya saja peran-peran diplomatik, baik sebagai sebuah state maupun peran-peran diplomatik sebagai people, ini sedikit yang memainkannya. Saya hanya berusaha semampu yang bisa saya lakukan untuk lakukan diplomasi-diplomasi internasional, walaupun as a people. Tetapi saya berharap negara harusnya bisa lebih kencang lagi setelah itu, menggunakan hak untuk membantu saudara-saudara kita di sana, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Amerika itu mengumpulkan dana seluas-luasnya untuk kepentingan Israel. Salah satunya yang terakhir ini, dia menggunakan fintech, iman. Tapi saya belum sempat upload ke sini sehingga tidak bisa saya panggil di depan. Ada lembaga namanya FIDF. FI-nya FIDF adalah Friends of the IDF. Apa itu? Gerakan apa yang support Israel soldiers today. Jadi ini sebuah lembaga crowdfunding yang menggunakan teknologi fintech, gimana? Ya kayak e-cash-nya, Telkomsel gitu lah ya. Atau ya transfer-transfer gitu ya. Itu menggunakan lembaga legal dan itu bekerja di seluruh dunia. Donate to FIDF itu now to support the well-being and educational needs of Israel's brave soldiers. Jadi ada lembaga khusus namanya FIDF yang untuk membiayai pendidikan dan kesejahteraan para tentara-tentara Israel. Ini crowdfunding sebelumnya. Ibu, bayangkan saya bicara begini dengan para guru dengan KSPI, jumlah mereka kan 1,8 juta. Para guru, kalau saya minta Anda satu bulan ini menyumbang gajinya 100.000 rupiah saja, berat nggak untuk Baitul Maqdis? Tidak, apalagi bapak di sini kan, tidak lah ya. Tapi bayangkan, kalau 100.000 rupiah kali 1 juta guru nggak usah 1,8 juta, itu berarti kan sudah 100 miliar. 100 miliar. Nah, itu baru buruh dan gak berat kan melakukan ini. Kira-kira siapa orang Islam yang memikirkan ini untuk tentara-tentara Allah di Baitul Maqdis? Ada gak yang memikirin begini? Kalau masing-masing kita hanya berpikir sendiri, ini Amerika sebagai sebuah negara, sebagai sebuah state, punya lembaga ini. Your support is very important part of what we do means a lot of knowing that there is someone who thinks about us, trust us, and appreciate our contribution to defending the Jewish homeland. Dia terangkan dan dia punya lembaga fintech di situ. Kira-kira kalau saya bikin ini di Indonesia oleh BI di blog, seandainya saya mau bikin yayasan sendiri, saya minta rekomendasi ke Menlu, rekomendasi Presiden kalau perlu. Ini adalah lembaga crowdfunding pengumpulan dana untuk membiayai para tentara-tentara Betul Markus. Kira-kira dia pakai Rolls. Terus kalau dia boleh nggak? Indonesia ini. Siapa yang berani menyiapkan pundaknya? menyiapkan kantongnya, menyiapkan dananya untuk umat ini. Tapi ya, di sini siap semua kan? Maka berinfak untuk Baitul Maqdis, dan di sini ada nomor rekening. Nah ini catat juga baik-baik. Foto-foto kirim. Hah? Kalau ini punya foto orang itu belum kan? Dan jangan cuma sedikit, tolong sebarkan ke yang lain. Setuju ya? Usaha apa lagi?